Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul lagi di majlis ini di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk bertaqarrub dan menambah perbendaharaan ilmu kita bersama. Semoga apa yang kita amalkan di sini dicatat di sisi Allah sebagai amalan yang bisa memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Ikhwani fiddin, kita lanjutkan, yaitu kita sampai pada al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, halaman 46. Yang kelima, an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Kemudian yang keenam, an yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Di antara hal yang dianjurkan dan disunahkan bagi seorang muadzin, bagi seseorang yang mengumandangkan azan, yaitu hendaklah dia mengumandangkan azan berdiri dan menghadap kiblat. Dia mengumandangkan azan sambil berdiri, sambil menghadap kiblat. Barakallahu fikum. Karena inilah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Qum ya Bilal," tegaklah wahai Bilal. Di dalam banyak hadis. Dan juga dikarenakan azan merupakan salah satu ibadah. Dikarenakan azan merupakan salah satu ibadah. Wal afdal fil ibadah an yakuna al insan fiha mustaqbilal qiblah ma lam yarid khilafahu. Dan al afdal, lebih utama bagi seseorang apabila dia sedang melakukan ibadah, baik itu qiraatul Quran, zikir dan yang lainnya, untuk menghadap kiblat. Dianjurkan dan lebih utama bagi dia untuk menghadap kiblat. Malam yarid khilafahu, selama tidak ada dalil yang datang, barakallahu fikum, yang berbeda dengan kaifiyah ini. Tidak, selama tidak ada dalil hadis atau riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dalam hal ini. Maksudnya suatu ibadah dilakukan selain menghadap ke arah kiblat. Bahkan berkata Ibnu Munzir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ijma', berkata Imam Ibnu Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', "Wa ajma'u 'ala anna sunnata an yastaqbila al-qiblata fil adhan." Para ulama sepakat ijma'. Di sini Al-Imam Ibnu Munzir menukilkan al-ijma', kesepakatan dari ulama, bahwa termasuk di antara sunnah yaitu al-muadzin menghadap kiblat ketika dia azan. Termasuk di antara sunnah, dan ini merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, yaitu seorang muadzin menghadap ke arah kiblat ketika dia mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Walaupun hal ini tidak wajib, namun hal ini dianjurkan. Karena al-azan merupakan salah satu bagian dari ibadah, sehingga dianjurkan untuk menghadap kiblat ketika melakukan ibadah tersebut. Selama tidak ada nas yang datang yang diriwayatkan berbeda berbeda dengan kaifiyah yang baru saja kita sebutkan. Kemudian an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Hendaknya bagi seorang muadzin untuk meletakkan kedua jarinya ke telinganya dan dia memutar wajahnya ke arah kanan ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, dan dia memutar wajahnya ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kepalanya barakallahu fikum, wajahnya dialihkan ke arah kanan dua kali hayya 'alas shalah, dan ketika mengucapkan hayya 'alal falah dia memutar kepalanya ke arah kiri hayya 'alal falah barakallahu fikum dua kali. Di sana ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan hayya 'alas shalah masing-masing ke kiri dan ke kanan. Hayya 'alas shalah yang pertama ke kanan, hayya 'alas shalah yang kedua ke kiri, begitu pula hayya 'alal falah ke kanan kemudian ke kiri. Namun apa yang disebutkan di dalam kitab inilah ya, kitab ini zahir dari hadis. Zahir dari hadis barakallahu fikum yang diriwayatkan barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Juhaifah, dari sahabat Abu Juhaifah, yaitu Abu Juhaifah mengatakan ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kubbatin lahu hamra min adam qala fa kharaja bilalin bi wudhu'in famin madihin wa na'ilin. Kemudian Bilal keluar membawa air wudu, bekas air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berebutan mengambil air bekas dari wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bayadi saqaihi. Qala fatawaddaa wa adzana Bilal. Qala faja'altu atatabba'u fahu hahuna yaqulu yaminan wa shimalan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Asyahid di sini perkataan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu ketika dia mendengar Bilal mengumandangkan azan, dia mengatakan saya mengikuti arah mulut, saya mengikuti mulut dari Bilal dan gerakan mulutnya ke sini dan ke sini. Yaqulu yaminan wa shimalan. Dia memalingkan wajahnya ke kanan dan ke kiri dan mengucapkan hayya 'alas shalah dan mengucapkan hayya 'alal falah. Barakallahu fikum. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ini dalil barakallahu fikum disunahkannya bagi muadzin untuk memalingkan wajahnya ketika mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ke kanan hayya 'alas shalah dan ke kiri hayya 'alal falah. Ini zahir dari apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil barakallahu fikum yang menyebutkan bahwa Bilal meletakkan kedua jarinya ke telinganya, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat yang sama, Abu Juhaifah, wa ja'ala isbi'aihi fi udhunaihi. Kemudian Bilal radhiyallahu anhu meletakkan kedua jarinya ke kedua telinganya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Bulughul Maram. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-8, an yatarassala fil adhan ay yatamahal wa yuhdirul iqamah ay yusri'u fiha. Di antara hal yang disunahkan bagi muadzin yaitu dia melambatkan suaranya, tidak mencepatkan suaranya ketika mengumandangkan azan. Barakallahu fikum. Wa yatamahal wa yahdirul iqamah ay yusri' fiha. Dan dia mencepatkan bacaan iqamah. Barakallahu fikum. Mencepatkan bacaan iqamah. Ini beberapa hal yang disunahkan bagi muadzin, 1-8. Semuanya hukumnya mustahab, bukan wajib, mustahab. Dan sangat dianjurkan bagi muadzin untuk memperhatikan perkara-perkara sunnah di dalam perkara-perkara sunnah di dalam azan yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keutamaan menghidupkan sunnah, barakallahu fikum, adalah keutamaan yang sangat besar. Karena ketika seseorang mematikan sebuah sunnah, maka akan muncul sebuah bid'ah. Ini merupakan sebuah hal yang sering kita lihat dan kita saksikan, dan juga dipersaksikan oleh para ulama kita. Maka oleh karena itu dianjurkan dan sangat dianjurkan bagi muadzin dan juga bagi setiap kaum muslimin untuk memperhatikan perkara-perkara sunnah, sehingga sunnah tersebut tidak dilupakan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan bahkan ketika seseorang mengupayakan untuk dihidupkannya sebuah sunnah dan dia mencontohkannya dan mengajarkannya, maka dia akan, tentunya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan bahkan pahala dari orang-orang yang telah mengikutinya. Sebagaimana hal ini warid, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-mas'alatul rabi'ah fi sifatil adhan wal iqamah. Tentang kaifiyah, tata cara azan dan iqamah. Tata cara azan dan iqamah. Maksudnya di sini adalah bacaan-bacaan yang dikumandangkan ketika azan. Karena kaifiyatul azan atau sifatul azan, ada beberapa riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang masyhur adalah azan yang kita dengar, barakallahu fikum, di masjid-masjid kita ini dan termasuk di masjid sini. Kaifiyatul adhan wal iqamah walhuma kaifiyatun waradat bihan nusus an-nabawiyah wa minha ma jaa fi hadithi Abi Mahdhurah. Kaifiyatul adhan dan iqamah, tata cara adhan dan iqamah. Al-azan dan iqamah memiliki tata cara yang diriwayatkan dari nas-nas as-sunnah, dari nas-nas Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang masyhur di kutubul fikih ada dua kaifiyah, ada dua tata cara yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adhan bi nafsihi fa qala. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan pada hadits Abi Mahdhurah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya azan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajarkan kepada Abu Mahdzurah al-adzan secara langsung. Langsung dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan azan kepada Abu Mahdzurah. Faqala taqul. Nabi mengatakan, kamu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Azan yang ma'ruf yang sering kita dengar. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada kesalahan yang tertulis di dalam kitab ini. Setelah kita merujuk kepada kitab al-asalnya, yaitu hadith di dalam catatan kaki, bahwa hadith ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud dan Ibnu Majah rahimahumullah, ternyata di sini ada kesalahan bahwa yang meriwayatkan azan dengan 15 kalimat, coba antum hitung, Allahu Akbar yang pertama 4 kali, kemudian syahadatain 4 kali, 8, kemudian hayya'alatain 4 kali, 12, kemudian takbir Allahu Akbar 2 kali, 14, kemudian terakhir La ilaha illallah 15. Nah, yang meriwayatkan barakallahu fikum azan dengan 15 kalimat ini adalah Abdullah bin Zaid, bukan Abu Mahdzurah. Adapun Abu Mahdzurah barakallahu fikum, beliau meriwayatkan azan dengan 19 kalimat. Ada tambahan 4 kalimat lagi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Dan juga setelah kita merujuk kepada hadith Abu Dawud dan juga kitab Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah rahimahumullah, kita dapati bahwa baik pada Sunan Abu Dawud dan juga Sunan Ibnu Majah, bahwa Abu Mahdzurah meriwayatkan azan dari Nabi, menerima pelajaran azan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 19 kalimat. Barakallahu fikum, bukan 15 kalimat. Di sini berarti ada kesalahan. Mungkin ini salah cetak dari penerbit atau waham dari penulis. Hadith Abdullah bin Zaid. Hadith Abdullah bin Zaid. Barakallahu fikum. Hadith yang masyhur. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Al-Bukhari dan selain keduanya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam Sunan Abu Dawud barakallahu fikum, dan juga hadis ini disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi dan juga Imam An-Nawawi dan para ulama yang lainnya. Dan pada hadith Abdullah bin Zaid ada kisah awal pertama kali disyariatkannya azan. Berkata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal liyudraba bihi linnas lijam'is shalah. Ketika sebelumnya mereka para sahabat itu berkumpul dan memperbincangkan. Nam, memperbincangkan dengan apa, dengan cara apa kita mengumpulkan kaum muslimin untuk menegakkan sholat berjamaah. Ada yang berpendapat mengatakan bagaimana kita mengumpulkan dan mengumumkan waktu sholat dengan kita memukul lonceng sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro. Ada yang mengatakan juga bagaimana kalau kita menggunakan trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud. Barakallahu fikum. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Zaid memerintahkan untuk memukul naqus, lonceng untuk mengumpulkan kaum muslimin untuk menegakkan ibadah salat berjamaah, tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Datang kepadaku atau menghampiriku atau mengililingiku dalam keadaan saya tidur. Maksudnya dia bermimpi. Abdullah bin Zaid bermimpi, yaitu datang seseorang kepada dia membawa naqus, membawa lonceng di tangannya. Fakultu, saya mengatakan, ya Abdullah, atabi'un naqus, wahai hamba Allah, apakah engkau akan menjual lonceng tersebut? Qala wa ma tasna'u bihi. Ini di dalam mimpi. Abdullah bin Zaid menceritakan kisah mimpinya. Kemudian orang tadi mengatakan, untuk apa? Apa yang kau lakukan dengan lonceng ini? Fakultu Abdullah bin Zaid, nadu'u bihi ila shalah. Kami ingin memanggil kaum muslimin dengannya untuk menegakkan salat. Qala afala adulluka ala ma huwa khairun min dzalik. Maukah engkau, kata orang tadi, saya tunjukkan kepadamu terhadap sesuatu yang lebih baik dari ini, dari itu, dari naqus. Fakultu bala, tentu, kata Abdullah bin Zaid. Qala, faqala taqul, yaitu engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat kalimat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Empat kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Empat kalimat. 12 sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 12 kali, 2 kalimat jadi 14. La ilaha illallah jadi 15. Qala thumma sta'khara anni ghayra ba'id, thumma qala taqulu idza aqamta shalah. Kemudian dia mundur dariku, enggak terlalu jauh. Kemudian dia mengatakan, taqulu idza aqamta shalah, apabila engkau ingin menegakkan salat, yaitu ingin membacakan iqamatus shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kalimat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dua kalimat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Iqamah yang ma'ruf yang kita amalkan di negeri ini. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwa orang yang dilihat oleh Abdullah bin Abi Zaid, Abdullah bin Zaid itu ketika dia hendak mengumandangkan iqamah, dia mundur. Tidak terlalu jauh dia mundur, maksudnya dia berpindah dari tempat awal dia mengumandangkan azan. Maka dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah bahwa disunnahkan bagi muadzin ketika mengumandangkan iqamah, barakallahu fikum, berpindah dari tempat dia azan. Berpindah dari tempat dia azan. Dia mengumandangkan iqamah bukan di tempat dia mengumandangkan azan. Ini sunnah. Sebagaimana yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya, dan mimpi dari Abdullah bin Zaid dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haq. Sesungguhnya itu merupakan mimpi yang benar, mimpi yang sungguh. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bima raaitu faqala. Ketika pagi hari saya mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberitakan kepadanya apa yang saya lihat di dalam mimpiku, Nabi mengatakan innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya ini itu adalah mimpi yang sungguh, mimpi yang benar insyaallah, kata Nabi. Fakum ma'a Bilal fa'alki alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa'innahu anda minka sauta. Berdirilah engkau bersama Bilal dan sebutkan kepadanya apa yang engkau lihat sehingga dia mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Fa'innahu anda sautan minka, karena dia lebih bagus dan lebih keras suaranya darimu. Barakallahu fikum. Fakumtu ma'a Bilal faja'altu ulkihi alaihi wa yu'adzinu bihi. Maka saya pun berdiri bersama Bilal dan saya pun menyebutkan kalimat-kalimat azan dan dia mengumandangkan azan dengan kalimat-kalimat tersebut. Fasami'a dhalika Umar bin Khattab, dan Umar mendengar suara azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Wahuwa fi baiti, dalam keadaan dia berada di rumahnya. Fakharaja yajurru rida'ahu, maka dia bersegera keluar sambil menarik selendangnya. Maksudnya dia keluar dengan tergesa-gesa. Umar keluar, segera keluar dengan tergesa-gesa dari rumahnya. Dan dia mengatakan kepada Nabi SAW, walladhi ba'ataka bilhaqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu mithla ma ura. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran wahai Rasulullah, sungguh saya telah melihat apa yang saya lihat. Maksudnya saya melihat, saya bermimpi sama seperti yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamd. Maka Nabi mengatakan sungguh falillahil hamd setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di dalam hadis Abdullah bin Zaid, padanya ada kaifiyatul adzan dan juga sekaligus kaifiyatul iqamah. Kaifiyatul iqamah, barakallahu fikum, yang kita amalkan bahkan di seluruh negeri Indonesia ini dan masyhur, dan bahkan ini adalah azan Mekah, azan Masjidil Haram yang disaksikan oleh seluruh kaum muslimin, yang disaksikan oleh seluruh kaum muslimin di dalam musim-musim haji. Dan azan inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa amma sifatul iqamah, kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Li hadith berapa kalimat ini? 6, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Nah, 11 kalimat. 11 kalimat. Jadi azannya berapa? 15 kalimat dan iqamahnya 11 kalimat. Ini azan yang dikumandangkan oleh Bilal, mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid dan juga dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Anas radhiyallahu anhu, qala umira Bilalun an yashfa'al adhan wa an yuthiral iqamah illa al iqamah. Yaitu Bilal, Anas mengatakan Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggenapkan kalimat adhan dan mengganjilkan kalimat iqamah, dan mengganjilkan kalimat-kalimat iqamah illal iqamah, kecuali al iqamah, yaitu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, barakallahu fikum. Sehingga berdasarkan hadis ini, ada sebagian ulama berpendapat bahwa iqamah itu takbirnya bacaannya cuma satu kali, bukan dua kali. Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, adapun yang masyhur yang kita sering dengar dan juga yang disebutkan di dalam mimpi Abdullah bin Zaid barakallahu fikum, takbir dibaca dua kali, bukan satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, barakallahu fikum. Namun yang masyhur, yang terakhir yang kita dengar, yaitu apa yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Zaid, fatakunu kalimatul adhan marrataini marrataini, sehingga kalimat-kalimat adhan itu dua kali dua kali, wa kalimatul iqamah marratan marrah, satu kali satu kali kalau kalimat al-iqamah. Illa fi qawlihi qad qamatis shalah fatakunu marratain lil haditsil madhi, kecuali lafaz qad qamatis shalah itu dibacakan dua kali sebagaimana hadis barakallahu fikum yang tadi, yaitu hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini kaifiyah yang pertama. Fahadhi sifatul adhan wal iqamah al mustahabbah, maka inilah sifat adhan, tata cara adhan dan iqamah yang disunnahkan, yang disenangi. Lianna bilalan kana yu'adzinu bihi hadaran wa safaran ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Karena Bilal barakallahu fikum mengumandangkan azan dengan kaifiyah ini, baik ketika hadaran, ketika beliau berada di kota Madinah tidak safar, dan juga bahkan ketika safar Bilal mengumandangkan azan barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat 15 tadi, dan juga iqamah dengan 11 kalimat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal, sampai beliau meninggal. Wa in rajja'a fil adhan aw thanna al iqamah fala ba'sa. Ini kaifiyah yang kedua. Wa in rajja'a, kalau seandainya dia menyebutkan tarji', tarji'. Apa itu tarji'? Kita baca ta'liq di sini at-tarji', yakni at-tardid. Bima'na annahu yukhaffidu sautahu fi syahadataini thumma yu'iduhuma bi raf'is saut kama akhrajahu Abu Dawud. Barakallahu fikum. At-tarji', yaitu mengulang bacaan azan, mengulang kalimat-kalimat azan. At-tarji', roja'ah itu kembali. At-tardid maksudnya mengulang, rujuk. Yakni maksudnya adalah pada asyhadatain yang pada asyhadatain empat kalimat asyhadatain dia baca dengan suara yang rendah, dengan suara yang pelan. Kemudian dia mengulang empat kalimat tersebut, empat kalimat asyhadatain dengan suara yang keras, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Nah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, yaitu hadits Abu Mahdzurah, yaitu hadits Abu Mahdzurah barakallahu fikum, dengan 19 kalimat. Diriwayat Abu Mahdzurah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud barakallahu fikum, qala qultu ya Rasulullah allimni sunnatal adhan. Abu Mahdzurah mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, ajarkan kepada saya sunnah adhan. Qala famasaha bimuqaddama ra'si, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubunku. Wa qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tarfa' biha sautak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, empat kalimat. Dan engkau mengangkat suaramu dengan empat kalimat tersebut. Naam. Ayo sama-sama kita hitung. Tsumma taqul, empat kalimat ya, Allahu akbar. Tsumma taqulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. tukhaffidu biha sautak. Baca asyhadatain, empat kalimat asyhadatain, tukhaffidu biha sautak, engkau merendahkan suaramu, engkau merendahkan suaramu. Berarti sudah berapa kalimat? 8 kalimat. Tsumma tarfa'a sautaka bisyahadah. Kemudian engkau mengangkat suaramu dengan mengucapkan dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, diulang kembali empat kalimat syahadat tersebut, akan tetapi dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sudah berapa? 12. 12 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 4 kalimat berarti 16. Barakallahu fikum. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 18. La ilaha illallah terakhir. La ilaha illallah 19. 19 kalimat. Nah. Kemudian ada tambahan di sini, fa in kana salatash subhi faqul faqul qulta as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ketika salat subuh. Barakallahu fikum. Ini lafaz azannya 19 kalimat. Wal iqamah, adapun al iqamah di dalam hadis Abu Mahdzurah yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga At-Tirmidzi dan dikeluarkan juga oleh Al-Imam Muslim, barakallahu fikum, hadis disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, juga hadis Abu Mahdzurah dari sahabat Abu Mahdzurah. Wal iqamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia al iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berapa kalimat? 4 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 4 kalimat, 8 kalimat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 4 kalimat, berarti 12. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. 16 kalimat. Allahu akbar, Allahu akbar. 18 kalimat. La ilaha illallah. Sama. Berapa kalimat semuanya? 19 kalimat. Berarti di dalam hadis Abu Mahdzurah, barakallahu fikum, baik azan dan iqamahnya sama-sama 19 kalimat. Barakallahu fikum. Lalu mana yang kita amalkan, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, mana yang kita amalkan? Pendapat al-imam Ahmad rahimahullah dan di al-imam Ahmad mengatakan ila jawaz kulli ma warada fi sifatil adhan wal iqamah. Beliau berpendapat boleh untuk melakukan, mengamalkan semua kaifiyah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kaifiyah azan dan iqamah. Di dalam kaifiyah azan dan iqamah. Barakallahu fikum. Namun beliau lebih memilih azannya Bilal dan iqamahnya Bilal, yaitu 15 kalimat. Barakallahu fikum. Adapun takbirnya berapa? Apa iqamahnya 11 kalimat. Azannya 15 kalimat, iqamahnya 11 kalimat. Beliau lebih memilih barakallahu fikum azannya Bilal dengan 15 kalimat. Dan juga inilah azan yang dipilih oleh Al-Hanafiyah dan juga Asy-Syafi'iyah dan bahkan jumhurul ulama, mayoritas ulama lebih memilih azannya Bilal. Azannya Bilal. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Karena ini adalah azannya penduduk Mekah. Dan bahkan di musim haji pun azan ini dikumandangkan sehingga didengar oleh seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.